Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Au muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak para ibu kang mas bayu dan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Dipun kempalaken malih dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih, saya perlu nglajengaken malih maos kitab Al-Jadid syarah kitab Tauhid ini panjang sampun lumampah. Lan wonten kalau dangan dalu punika kita sampun dumugi basa tigang dasa sekawan. Bab ingkang inggih bab Fadli Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab ingkang nerangake njlentrehake kautamanipun tauhid. Kautamanipun Tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub lan perkara-perkara kang nyebabake dosa niku diapura dening Allah Subhanahu wa taala. Kautaman tauhid ya lan pinten-pinten perkawis ingkang jalari dosa niku dipun apura dening Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullah taala dinipun Allah Subhanahu wa taala alladzina amanu yaitu wallah iman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Walam yalbisu imanahum bidzulmin. Dheweke ora nate ngregeti keimanane kanthi tumindak zalim. Ulaika lahumul amnu, wong kang kaya mangkene iku bakal pinaringan al amnu. Rasa tentrem, rasa aman badhe pinaringan keselamatan karaharjan karahayon. Wahum muhtadun lan dheweke badhe dipun paringi dening Allah Subhanahu wa taala. Dados wonten ayat menika Allah Subhanahu wa taala dawuh niki ayat mapanipun wonten surat Al-An'am. Ayatipun 82 kalih. Allah taala dawuh alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ya kuwi wong-wong kang padha iman lan ora nate ngreget. Oke. Kita ulang lagi. Wa alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya kuwi wong-wong kang tansah iman lan mboten nate ngregeti keimanane kanthi tumindak zalim. Tiang-tiang ingkang tansah ngrekso njagi keimananipun lan boten gawe rereget kanthi tumindak zalim, ya mbakipun badhe pinaringan al-amnu, menika rasa aman nggih, dipun paringi keamanan, dipun paringi keselamatan karaharjan wa hum muhtadun, lan piyambakipun badhe badhe klebet nggih golonganipun peranganipun tiang-tiang ingkang tansah dipun paringi pitedah dening Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-An'am ayatipun 82 kali. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ayat niki ngemu pinten-pinten piwucal kesaenan antawisipun kita sedaya kedah anggadai napa menika pangertosan seserepan ingkang leres babakan keimanan kala wau. Sebab wong sing iman lan ora nate ngregeti keimanane kanthi tumindak zalim bakal pinaringan aman lan pinaringan pituduh dening Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Pramila saking menika kita sedaya kedah mangertosi iman niku napa. Iman menika saking tetembungan amana yu'minu imanan. Imananipun mitadosi. Sebab wonten peranganipun tiyang kathah nggih. Niku nggadai pangertosan bilih iman niku saking tetembungan amina ya'manu amnan. Menika kalian tu, amina ya'manu amnan, maknanya pun aman. Jadi nek wis maca syahadat wis aman, rasa tu minta ngamal, tu minta zalim ya ora apa-apa. Pokok nek wis maca syahadat bakale aman, sebab iman niku saka tetembungan amina ya'manu amnan. Ah menika kirang trep, kirang jumbuh. Nggih kalian dalil. Ingkang leres, iman menika asalipun saking tetembungan amana yu'minu imanan, maknanipun mitadosi. Nggih. Bila dipun sebat wonten mriki amanu al-imanu lughatan at-tasdiqu. Iman iku menawa dipun tingali saking sisi bahasa nggih, maknanipun at-tasdiqu mitadosi. Ananging naik pitados rotil kemawan menika dereng cekap nggih. Wa syar'an lan pangertosanipun iman miturut syariat i'tiqadun bil janani wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani yazidu bi taati wa yanqusu bil isyani. Wonten pangertosan sanesipun menika ingkang langkung gamblang, langkung mloho, cetha welo-welo ketok mata dipun sebat pilih iman menika wonten nun cacahipun gangsal. Khomsu nunat. Al-imanu khomsu nunat. Kang den arani iman iku nun cacah limo. Nun ingkang sepindah. Tasdikun bil janani. Mitadosi wonten sak lebetipun manah. Dados atin ini ku percaya pitados. Angka kali. Wa ikrarun bil lisani. Sak sampunipun piyambake mitadosi Allah. Nggih mitadosi niku rukun iman sedanten niku. Rukun iman sing cacah 6 niku piyambakipun lajeng ikrar nggih napa niki ngucap kanthi lisanipun nggih kanthi ngucap kalimat syahadat. Ingkang angka 3 wa amalun bil jawarihi wal arkani, semanten ugi nindakake kanthi amal-amal jawarih nggih. Dados sing ngandipun wasan niku iman percaya sak jroning ati, angka 2 ikrar nggih mau syahadat, angka 3 terus nindakake ngamal soleh. Ingkang angka sekawan yazidu bi taatir rahmani, iman menika badhe tambah, iman menika saya kuat, saya kukuh bakuh nalika tiyang niki kersa taat dumateng Ar-Rahman menika Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bi taati syaitani, lan iman niku saya ringkih, iman niku saya tipis, kepara bagi saged ilang kabeh nalika tiyang niku taat manut anut runtut marang tingkah lakunipun syaitan. Nggih dados al-imanu khamsununat, iman iku nun cacah 5, nun sing siji mitadosi sak jroning ati, angka 2 niki ikrar syahadat, angka 3 nindakake amal soleh, angka sekawan iman iku tambah nek kita anut marang Allah, angka gangsal iman iku bakal suda tipis kepara bagi ilang nalika kita niki taat marang setan. Nggih dadi cara arape tasdikun bil janani wa ikrarun bil lisani wa amalun bil jawarihi wal arkani yazidu bi taati rahmani wa yanqusu bi taati syaitani. Dados nunipun wonten kang gangsa. Mila saking menika para jamaah sedaya, menawi wonten tiyang niku namung mitadosi tenggen ati, aku ki ya percaya Gusti Allah sing maringi pati, sing maringi urip, maringi rejeki, maringi waras lan sak piturute. Nggih. Ning piyambake pun mboten purun ikrar. Mboten purun maca syahadat. Kados dene sinten Abu Thalib. Abu Thalib niku mitadosi Islam niku agama sing bener. Ananging piyambake pun mboten purun ikrar syahadat. Nggih, mboten kanggo imane, sebab iman niku 5 nun. Nek mung mitadosi tenggen ati tok, niku Abu Thalib nggih percaya. Raja Pirngon niku nggih percaya pitados. Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, lan raja Pirngon iku atine ngerti, ngakoni menawa risalah agama sing diajarake dening Musa iku estu-estu leres saking Allah Subhanahu wa taala. Ning dheweke gemblung kumalungkung, adigang adigung adiguna, ngendel-ndelke sugih derajat pangkate, mboten purun tunduk, mboten purun ngucap nggih kanthi lisanipun. Mila mboten enten manpangatipun. Semantan ugi tiyang sampun mitadosi manahipun ngucap lisanipun ning mboten purun ngamal soleh. Mboten nate salat, mboten nate siam, mboten nate zakat, nggih imane muspro bubar, ambiar sia-sia tanpa guna. Nggih. Dados ati, lisan, amal menika kedah jumbuh. Ora kok eneng mbak-mbak sampeyan niku jane iki ayu ning kok ora nganggo jilbab to mbak. Oh sing penting iki imane percaya. Aku ki ya wong Islam ya ngucap syahadat. Perkara ngamal ya sesuk nek cepak mati. Niku wong sing imane rusak ngene niku. Dados amal nggih pengendikan kalih ati menika kedah jumbuh. Bersinergi. Napa niku sinkron nggih. Carane wong Londo jare ngoten niku. Nggih. Salajengipun yazidu bi taati rahman iman niku badhe saya kandel. Saya tambah nalika kita sedaya taat anut runtut marang Allah Subhanahu wa taala. Allah dawuh napa, Kanjeng Nabi dawuh napa dipun tindakaken. Allah ngawisi napa, Kanjeng Nabi ngawisi napa manut. Entene mung sami'na wa ata'na. Kula mireng dawuh paduka ya Allah. Kula mireng dawuh paduka duh Kanjeng Nabi. Wa ata'na lan kula anut, kula taat dumateng paduka. Lagi keimananipun saya kandel para jamaah. Wayan kusubi ta'ati syaiton lan imaniku saya tipis bakal suda nggih, malah keporo bagi niku saged ilang babar blas nalika menungso niku anut marang setan. Wong sing tumindak maksiat nggih napa malah kesyirikan, napa malah kebid'ahan lan kemaksiatan sanes-sanesipun menika saged ngicali keimanan kala wau. Nggih. Nek kesyirikan nggih bubrah ke iman babar blas niku pun mboten gadahi iman malih pun dadi wong kafir. Ning nek tiyang niku namung nindakaken kemaksiatan nggih napa niku molimo nggih. Maling, nyolong, napa lan sapituritipun niku mendem mabuk. Madat, madon lan sapituritipun menika nipesake keimanan. Ananging wong sing tumindak syirik niku mboten nipeske keimanan. Niku mbubarke keimanan. Jadi iman sing mapan teng awake dhewe niku ilang kabeh. Maknanipun sapa wong itu tumindak syirik niku pun mboten dadi wong Islam malih. Nggih mila ngatos-atos saking tumindak-tumindak kesyirikan kala wau. Niki maknanipun apa keimanan? Tiang-tiang ingkang kersa iman dumateng Allah, dumateng Nabi, kitab-kitabipun nggih. Lan rukun iman ingkang 6 niku walam yalbisu imanahum bidzulmin lan mboten ngregeti keimanane kanthi tumindak zalim zulmin iku maknanipun zalim lan dipun sebat dening para ulama nggih antawisipun Syekh Saleh bin Abdullah bin Fauzan Al Fauzan wonten salebetipun kitab I'anatul Mustafid nggih kezaliman niku wonten pinten-pinten peranganipun nggih wonten zulmun la yughfar wonten zulmun yughfar wonten zulmun la yutraq. Zulmun la yughfar niku kezalimane menungso marang Allah Subhanahu wa taala. Nalika dheweke tumindak syirik. Nggih sapa wonge tumindak syirik dheweke sampun tumindak kezaliman ingkang paling agung, kezaliman sing paling gedhe, dosa sing paling gegirisi menika tumindak zalim marang Allah menika kanthi tumindak syirik. Niku menawi wonten tiyang tumindak syirik ngantos dumugi sedo kok mboten mertobat. Dumateng Allah Subhanahu wa taala piyambakipun mboten badhe pinaringan pangapura saking Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yusyraka bih. Tenane Allah Subhanahu wa taala mboten paring pangapura marang wong sing nindakake kesyirikan. Wa yaghfiru lan Allah paring pangapura. Ya. Wa yaghfiru duna dzalika liman yasha. Paring pangapura marang dosa liyane syirik. Marang sapa sing dikersake dening Allah Subhanahu wa taala. Mila kezaliman ingkang paling agung menika kesyirikan. Dipun wastani zulmun la yughfar. Kezaliman sing boten badhe diapura dening Allah menawi enten wong tumindak syirik ngantos dumugi sedo boten tobat. Ning nek saderenge sedo tobat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala iku maringi pangapura marang sekabeh dosa. Para mila saking menika bapak-bapak, ibu-ibu, kang mas mbakyu, adik-adik ingkang asring tasih tumindak syirik, enggal-enggal dilereni. Enggal-enggal leren mertobat dumateng Allah Subhanahu wa taala. sing pasang jimat diguak diobong, sing pasang susuk diobong, sing sering asring lunga tenggene dukun leren melih. Pituture dukun mboten usah direwes, mboten usah digagas. Sebab dukun niku dadi kawulane setan. Nggih, dadi kawulane setan. Lan setan niku sampun sumpah setia tuh wonten ngarsanipun Allah. Fa bi izzatika la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kanthi kamulyan paduka ya Allah, kula badhe nyesatake njlomprongake menungso saking dalan bebener. Sedanten menungso badhe kula sesatne kabeh. Nggih, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kejawi tiang-tiang ingkang mukhlis. Ikhlas ngibadah dumateng Allah, mboten ngibadah dumateng sakliyane Allah. Mboten tumindak syirik. Niku mboten saged dipun ganggu gawe dening syaiton. Lan kezaliman ingkang angka kalih menika zulmun la yutrak. Zulmun yughfarin. Nek sing mau zulmun la yughfar niki wonten zulmun yughfar. Nggih. Zulmun yughfar. Menika kezaliman ingkang dipun tindakake menungso dumateng Allah Subhanahu wa taala ning sanes kesyirikan. Menika diapura dening Allah Subhanahu wa taala. Nek sing mau tumindak syirik nggih, niku mboten badhe diapura menawi ngantos edo piyambakipun mboten bertobat. Ning wonten dosa ingkang dipun tindakaken menungso dumateng Allah sanes kesyirikan menika sampun diapura dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka 3 zulmun la yutrak. Nggih menika dosa sing mboten badhe dipun tilar dening Allah Subhanahu wa taala. Menika dosa antarane antawisipun menungsa setunggal kalih menungsa sanesipun. Antawisipun makhluk setunggal kalian makhluk sanesipun nganti tekane pati dereng napa niki piyambakipun dereng sempat nyuwun pangapura. Nggih biyen nalika urip nyolong bandane tanggane niku antek mati dereng jaluk ngapura, dereng mertobat. Lan niku mboten badhe dipun tilar dening Allah Subhanahu wa taala. Piyambake pun saged melayu, melajar, icul saking pengadilan ten ngalam donya, ananging pengadilan ten akhirat mboten badhe icul. Nggih, ngantos dipun sebat wonten salebetipun hadis ingkang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, "La tu'addunnal huququ ila ahliha hatta yuqada syatul jalha minasyatil qarna." Hak-hak makhluk iku bakal dibalekake marang sing duwe. Jenengan ten ngalam donya nate kelangan hak. Bondone direbut dening tanggane, dening kancane lan sak pitul. Niku nginjang badhe dibalekke. Badhe dipun wangsulaken Allah Subhanahu wa taala dumanteng panjenengan. Hatta ngantos-ngantos mindo nggih wedhus sing duwe sungu niku bakal digiring tumuju marang mindo sing mboten gadah sungu. Sebab nopo? Sebab biyen ten ngalam donya mendo sing duwe sungu niku gawe dosa marang sedulure. Dupeh duwe sungu, sungune niku digunakake kangge nyeruduke kancane. Kangge gemblingi kancane. Kancane mboten duwe sungu. Ah niku tumindak zalim. Nggih. Tumindak zalim antawisipun wedhus siji marang wedhus liyane badhe diadili dening Allah Subhanahu wa taala. Napa malih kezaliman antawisipun menungsa setunggal kalian sanesipun. Kadang enten menungsa niku iso ngapusi kancane bangga. Remuk niku sesuk. Nggih, enten akhirat nggih. Waduh, aku wis iso ngapusi kancaku wonge turu dite tak jupuk ora ngerti. Wonge mendem kok gawe dhe 10 juta tak jikuk 2 juta ki ora ngerti. Wah, jos tenan iki ngono. Ten ngalam donya iso bathi 2 juta nggih. Ning sesuk ten akhirat jenengan tuna. Nggih, entek. Aning sing kula colong niku nak wong mendem. Senajan wong nek apa nek nyolong bandane wong mendem dosa mboten nggih. Nek mboten dosa mbok kula tak golek wong mendem bae. Tak colongane duwite gitu. Senajan sing dicolong niku bandane wong mendem nggih tetep kemawon dosa. Jenengan dosa. Perkara dheweke mendem niku mendeme sesuk urusane kali Allah Subhanahu wa taala ning awake dhewe niki nggih dipun awisi dening Allah saking tumindak zalim. Atas kezaliman itu wonten nggih tiga para jamaah ananging kezaliman ingkang dipun pikajengaken wonten ayat niki ya kuwi wong-wong sing padha iman lan orang ngregeti keimanane kanthi tumindak zalim. Zalim sing dikarepke ayat niki zalim ingkang maknanipun kesyirikan. Tiang-tiang sing tansah iman marang Allah, iman dumateng Kanjeng Nabi, mitadosi syariati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan boten nate tumindak syirik. Nggih, dijak golek pesugihan moh aku nyambut gawe sing normal-normal wae. Nggih, wayahe dodol-dodol, rasane dadak gantung jimat golek suhu disebul, lan sak disebeh lan sak piturutipun. Napa mulai sasi suro niku biasanya kathah wong golek tukang sebeh niku. Na'udzubillah min dzalik nggih. Wis mboten sah kenggoh, mboten sah kepengin. Kowe pengin ra tak wenehi ajian Semar Mendem. Ben entuk bojo sing ayu ora sah Semar Mendem, Bagong Mendem, Petruk Mendem mboten perlu. Kita sampun mitadosi bilih rejeki jodho pati nggih menika sedanten sampun dipun atur dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Menawi usaha napa mboten pareng-pareng ananging usaha ingkang sae-sae kemawon. Dados tiang-tiang ingkang manembah dumateng Allah, mitadosi syariate Kanjeng Nabi lan mboten tumindak syirik, ulaika lahumul amnu. Dheweke bakal pinaringan al-amnu. Nggih. Pinaringan apa? Al-amnu wa hum muhtadun lan bakal pinaringan pituduh. Maknanipun al-amnu menapa? Dipun jelentrehaken malih dening Syekh Saleh Al-Fauzan. Nggih wonten salebetipun kitab I'anatul Mustafid, nggih. Dados tiyang-tiyang ingkang iman dumateng Allah, kegondelan, kegujengan marang piwucal tauhid, manembah, nyuwun rejeki, pasrah bongkoan, nyuwun pitulungan pengayoman namung dumateng Allah, lan mboten nate tumindak syirik babar blas. Syirik niku macemipun kuatah para jamaah. Perangannipun kathah. Mila dalu niki kita maos nggih piwulang tauhid kagem kaum muslimin. Sakmangke badhe dipun aturaken pinten-pinten tumindak kesyirikan. Mboten namung jimat, mboten lunga ten dukun, mboten namung duwe aji jaya kawijayan njaluk pitulungane jim setan lan sak piturutipun. Santet tenung. Nggih. Mboten namung niku, ananging kesyirikan niku kathah. Mangke badhe dipun aturaken. Nah, tiang-tiang ingkang mboten kenggoh ingkang tansah gegondelan kenceng marang tauhid marang syariatipun Allah Subhanahu wa taala badhe pinaringan dan kanugrahan cacah kalih ingkang sepindah al amnu minal azabi nggih dheweke bakal pinaringan karaharjan keselamatan karahayon selamat saking siksa nerakanipun Allah Subhanahu wa taala niku sepindah man kula menawi kula pareng matur malih. Tiang-tiang ingkang tansah gegondelan dumateng ajaran tauhid piwucal tauhid nggih pasrah bongkokane namung dumateng Allah niku mboten badhe pinaringan aman wonten akhirat ten ngalam donya piyambakipun pinaringan aman nggih nglewati papan sing gawat sing wingit nyuwun ta'awud pengayoman dumateng Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Pinaringan aman dening Allah. Direksa dening Allah Subhanahu wa taala. Ning nek wong sing nggih mboten anggadahi kapitadosan tauhid, akidahipun rusak niku lewat ten nggen papan-papan sing wingit sing gawat niku pun wedi ngoplok. Ngantos piyambakipun njaluk pitulungan mboten dumateng Allah. Nyuwun ngapura mboten dumateng Allah. Jaluk ngapura karo jim setan sing manggon ten mriku. Nyun pangapunten nggih Mbah, niki anak Bagong badhe liwat mriki ampun diganggu gawe ngene. Niku ta'awud isti'anah nyuwun pengayoman marang jin lan setan mboten pareng. Ajeng liwat ten mriku ngobong menyan. Nggih. Terus enten kembang cacahe pitu, banyu saking pitung sumur lan sak piturutipun. Terus komat kamit niki. Niki kula putu panjenengan Mbah ingkang bau reksa wonten mriki, kula badhe nggawe omah ten mriki. Nggih, kaki among, nini among, sedulur papat, limo pancer, kakang kawah adi-ari-ari, ewang-ewang ngono anggonku nggawe omah. Coba. Jim setan jemit ora ndulit, setan ora doyan, pocong ora mbopong. Kanthi pitulungane kaki among, nini among, sedulur papat, limo pancer, kakang kawah adi-ari-ari remuk. Akidahe bobrok. Dadi njaluk pitulungan niku marang sakliyane Allah. Jare menungsa niku duwe sedulur cacah songo napa pitu ten alam gaib niku kabeh nggih pengendikane dukun menawi Allah Subhanahu wa taala mboten ngendika ngoten niku. Nabi nggih mboten nate maringi piwucal model ngoten niku. Dadi sarwa wedi arep gawe omah wedi, pasang sajen sik wedi. Omahe waune marep ngidul digawe marep ngalor, niku nggih pasang sesajen sik, njaluk pitulungan marang lelembut. Dadi gesangipun menika sarwa ajri. Pasasi sura niku ajeng mantuk wedi. Ajeng netake bocah wedi ngundak gandelen ramari-mari malah nelangkup neh ora dadi sak piturutipun. Menika sedanten kapitadosanipun tiang-tiang ingkang boten anggadai kapitadosan tauhid nggih. Nalisir saking syariat Islam, dadi uripe niku sarwa mboten tentrem. Lunga lali ra nggawa jimate pun wedi. Ajeng nyambut damel liruh ula tendalan, wah iki sane panapa iki? Iki kok ora becik iki ketoke, mulih-mulih. Nggih. Dadi sarwa rekoso, sarwa susah. Sing pasang-pasang napa niku penglaris nggih ngoten. Kowe sakjeke urip ora entuk mangan sate. Nek mangan sate, penglarismu ilang, luntur. Rekoso ta nggih? Rekoso, mila tiang-tiang ingkang pasrahipun namung dumateng Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inipun namung dumateng Allah, pinaringan al-amnu, rasa aman, tentrem ayem, enten ngalam donya. Benjang ten alam akhirat, pinaringan keselamatan karahayon, saking siksa nerakanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaten iku. Nggih, cerita-cerita klene nggih gedebus sing kaya wara niku mboten sah dipun pitadosi. Al-maziyatu tsaniyah nggih kanugrahanipun Allah ingkang dipun paringaken dumateng tiang-tiang ingkang bertauhid menika al-hidayatu minadh dhalal. Ya mbakipun badhe pinaringan al-hidayah pituduh. Nggih, mila kula nate matur nggih, kesyirikan niku ngerusak nalare menungsa. Menungsa lumrah niku nek tuntu mindak syirik, akale nalare rusak bubrah. Napa nggih nggih? Panjenengan kula aturi mbayangke nggih. Menungsa niku dipun cipta dening Allah Subhanahu wa taala kanthi derajat ingkang inggil. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lan temen ingsun wis nyipta menungsa iku kanthi bentuk sing sampurna, derajat sing dhuwur. Jadi menungsa niku anggadai nggih, derajat ingkang langkung inggil tinimbang makhluk sanesipun, tinimbang satu kewan. Ning nek menungsa sampun kepanjingan syirik nggih, pikiranipun niku nalare dadi rusak. Mila kathah tiyang niku nek sasi sura mbiyen sakniki mergane enten pandemi dadi prei gitu, niku sami ngarak kebo, letonge kebo niku nelotok tendalan niku dadi nggih rebutan. Enten sing dinggo raup, dinggo masker, enten sing dibuntel mori, dinggo napa niku jenenge penglaris, wonten sing disimpen nggo jimat. Jadi kaya-kaya kok derajate menungsa luwih asor tinimbang derajate ke kebu. Sebab napa? Nalaripun dipun rusak dening kapitadosan syirik. Kala wau. Kula nate mireng ugi carios nggih, kisah nyata bakul bakso niku supaya laris jimbenge kan nyemplungi sempak. Na'udzubillah min dzalik. Panci bakso niku lho dicemplungi sempak supaya laris. Niku kelebu nalar mboten niku, kelebu akal mboten. Nggih. Ning gandeng akale pun rusak niku omongane dukun niku dituruti, dicemplungi sempak. Mereke napa mbuh rapati paham kula ngene. Nyiduk niku salah sawijining denten nyiduk kesenengan cemantel ten nggih niru sing tuku rak gila. Sing tuku melayu mboten sida laris. Na'udzubillah min dzalik. Jadi asyirku yufsidul aqla. Kesyirikan niku ngerusak akale menungso. Nggih. Mila kita sedaya niki pinangka titahipun Allah Subhanahu wa taala pinaringan iman, pinaringan Islam, pinaringan akal menika kedah tansah dipun syukuri, mboten perlu mitadosi kapitadosan-kapitadosan ingkang nalisir saking syariat Islam. Utaminipun kesyirikan kala wau. Ananging tiang-tiang ingkang tansah kegondelan dumateng syariatipun Allah, dumateng pangendikanipun Kanjeng Nabi, lan mboten tumindak syirik, Allah Subhanahu wa taala maring kanugrahan. Dijamin dening Allah badhe pinaringan al-amnu, rasa aman ten ngalam donya, rasa aman benjang ten alam akhirat, selamat rahayu saking pasiksan alam nggih kiamat, lajeng piyambakipun pinaringan pituduh hidayah. Hidayah ini regane larang para jamaah. Hidayah niku mboten saged dipun tumbas. Hidayah niku mboten kena diwarisake marang anak lan putu. Nggih. Jenengan kagungan sederek nggih sing tesih kafir, jenengan buayar pira-pira kon mlebu Islam nek dereng pinaringan hidayah dening Allah, nggih tangeh lamun. Nggih. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Tenane sira ora bakal iso menehi hidayah marang wong sing tak tresnani anange Allah Subhanahu wa taala maringi hidayah marang sapa wae sing dikersakake. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Semanten ugi hidayah niku wonten kalih. Nggih, hidayatul al-irsyad dan hidayatul taufik. Hidayatul irsyad niku ajak-ajak tumuju marang syariat Allah. Niki saged dipun tindakake dening awake dhewe. Cah ayo do ngaji. Cah jimate diobong. Cah aja do dolan ning gone dukun. Cah ora sah kepengin nyantet wong ngelmu pelet lan sak piturute. Niku hidayatul irsyad ajak-ajak. Nggih, menungsa saged, jin nggih saged. Ajak-ajak menungsa tumuju bebecik. Ananging hidayah ingkang angka kalih hidayatul taufik menika wewenangipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten saged menungsa sah menehi hidayah taufik. Nggih. Awake dhewe saged ajak-ajak. Ning sing dijak gelem napa ora niku gumantung kersane Allah Subhanahu wa taala. Lajeng saking ayat kala wau wonten pinten-pinten nggih piwucal kesaenan al awwalu ingkang sepindah la sihata lil imani ma asyirki. Keimanane awake dhewe niku muspro, ajur ambiar nalika menungso niku tumindak syirik. Senadyan kuwi kula cilik niku pun salat gangsal wektal, kecilik niku kula pun puasa Ramadan, kecilik niku kula pun sedekah, umur 40, umur 50 kula tumindak syirik. Niku amal salat ilang kabeh? Nggih. Padahal syirike mung siji, nggih. Ngilangke amal sing kathah? Nggih. Kados dene jenengan wudu bolak-balik sedina ping 1000 ning ngentut pisan wudune bubar. Ngamal soleh kathah jenengan tumindak syirik pisan ngamal soleh ilang. La in asyraqta la yahbatanna amaluka. Nggih menawa sira tumindak syirik bakal ilang sekabeh ngamal. Dadi keimanan niku mboten enten gunane nalika kita sedaya tasih tumindak syirik. Jenengan tindak haji, jenengan salat dalu, jenengan sedekah ning tak tesih doyan marang dukun, doyan marang santet, nggih ijik njaluk pitulungane jin lan setan. Niku ngibadah sing akeh niku sia-sia tanpa guna. Wa qadimna ila ma amilu min amalin. Banjur ingsun tuduhake amal saleh sing wis ditindakake. Faja'alnahu haba'an mansura, banjur ingsun gawe amal saleh sing akeh iku kaya dene lebu sing kabur kanginan. Mboten enten gunanipun. Sanian tasmiyatu syirki dzulman. Ayat kala wau paring pitedah kagem kita sedaya bilih kesyirikan niku pareng dipun paringi asma kezaliman. Jadi kesyirikan niku sama dengan kezaliman, padha wae kalih tumindak zalim. Mila wonten ayat dipun sebat inna syirka ladzulmun adzim, kesyirikan niku pinangka kezaliman sing paling gedhe. Salisan ingkang angka 3 anna man lam yukhallit imanahu bisyirkin. Sapa wae menungsa sing ora ngregeti keimanane kanthi tumindak syirik, fahuwa aminun minal adzabi, dheweke bakal aman saking azab lan pasiksanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, terus piwucal kesaenan cacah 3. Saklajengipun wonten bab niki dipun sebat ugi setunggal hadis asalipun saking sahabat Nabi asmanipun Ubadah bin Samit. Wa an Ubadah bin Samit lan saking Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Mugi Allah tansah paring ridha kagem piyambakipun. Asmanipun Ubadah bin Samit bin Qais Al-Ansari Al-Khazraji Abul Walid. Nggih. Badriyun masyhurun mata birramalah. Sanata Salasina wa arba'ah. Jenenge Ubadah, anake Samit, anake Qais, asalipun saking suku Ansor, saking kabilah Khazraj. Kunyahipun Abul Walid. Nggih, Abul Walid Ubadah bin Samit. Badriyun masyhur, piyambakipun sahabat Nabi ingkang nate tumut perang Badar. Sahabat Nabi sing ahli Badar niku mboten sahabat sing lumrah nggih. Nggih sedanten sahabat Nabi sing nate tumut perang Badar niku sahabat ingkang pinilih. Sahabat ingkang pinunjul, sahabat ingkang minulya. Nggih. Dipun tresnani dening Allah, dipun tresnani dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam piyambakipun sedo wonten kita Ramalah nalika tahun 300 sekawan Hijriah. Nah, saking sahabat Ubadah bin Samit qala piyambakipun ngendika, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man sapa wonge syahida nekseni an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, menawa ora ana sesembahan sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Okay. Wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, lan dheweke nekseni menawa Muhammad iku pinangka titah lan utusane Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Isa 'abdullah wa rasuluh, lan dheweke nekseni Isa ibnu Maryam iku nabi lan utusane Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, lan dheweke pinangka kalimat ingkang dipun paringake Allah dumateng Maryam, wa ruhun minhu, lan asalipun saking ruh keparingi Allah Subhanahu wa taala. Wal jannata haqqun, lan dheweke nekseni swarga iku ana. Wan naru haqqun, dheweke mitadosi neraka iku ana. Adkhalahu Allahul jannah, mongko Allah Subhanahu wa taala bakal nglebokake dheweke sakjroning swarga ala ma kana minal amal, gumantung marang amal soleh sing wis ditindakake. Dados menawi ayat ingkang sepindah nggih niku paring keterangan sapa wonge iman marang Allah mboten tumindak syirik bakal pinaringan aman saking siksa neraka, badhe pinaringan pituduh hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Nek hadis niki paring keterangan sapa wonge ngucap syahadat nggih mitadosi sinten niku Isa anake Maryam niku nabi lan utusane Allah nggih, piyambakipun mitadosi wontenipun swarga, mitadosi wontenipun neraka. Allah Subhanahu wa taala maringi janji badhe dipun lebetaken tiyang kala wonten sak lebetipun swarga langgeng insyaallah taala, gumantung napa amal soleh ingkang dipun tindakaken. Dados menawi wonten kapitadosan Nabi Isa iku putrane Allah menika kelentu. Nggih dipun sebat wonten suratul Ikhlas, kul huwallahu ahad, Allahus samad. Kandakno Muhammad iku maha tunggal, Allahus samad. Nggih Allah niku mboten butuh marang titai. Lam yalid wa lam yulad, Allah ora peputra lan ora diputrakake. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, lan ora ana sawiji kang madani. Jadi Allah mboten nate kagungan putra. Allah mboten kagungan garwa lan putra, lan Allah mboten kagungan bapa biyung. Nggih. Dadi tiyang Islam niku piyambakipun mboten ateges ora percaya marang Isa, mitadosi iman dumateng Isa. Isa niku putrane Maryam. Nggih. Tanpa bapa dipun cipta dening Allah, tanpa bapa. Lan piyambakipun dadi nabi lan utusane Allah Subhanahu wa taala. Sami kalih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mitadosi wontenipun neraka, mitadosi wontenipun swarga, niki ingkang dipun wasani aqidatut tauhid. Nggih, ning sapa wonge ngucap syahadat mboten namung ngucap syahadat tok til mboten, sebab syahadat niku wonten rukun, wonten syarat-syaratipun. Menika ingkang kita dipun sinaoni para jamaah, ora kok maca syahadat tok terus mlebu swarga, mboten. Nggih. Piyambakipun kedah mangertosi maknanipun syahadat niku napa, rukun-rukunipun menapa, syarat-syaratipun menapa, konsekuensinipun menapa. Nggih, menawi sampun dipun tindakaken sedanten nembe piyambakipun dipun jamin dening Allah Subhanahu wa taala, dipun lebetaken swarganipun Allah Subhanahu wa taala saklami-laminipun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, saking hadis kala wau nggih cekak aos kemawon wektalipun sampun badhe telas nggih. Saged dipun pendhet pinten-pinten iwucal kesaenan ingkang sepindah ingkang angka setunggal. Annasyahadataini huma asluddini. Pilih kalimat syahadat cacah loro niku pinangka napa nggih? Asluddin. Nggih. Pondasi utawi napa nek cara saka gurune agami. cagake agama. Nek kalimat syahadate rusak, akidah pun rusak, tauhid pun bobrok, berarti agama ini pun ugi nderek bobrok. Sanian la tasihu syahadatan, syahadat niku mboten sah, syahadat niku mboten kanggo illa kejaba mimman arafa ma'naha, tumrape wong-wong sing mangerteni maknane syahadat. Wa amila bimuqtadahuma, lan nindakake napa niki konsekuensi saking syahadat. Nek wis janji niku mboten mung sekedar janji, ning nindakake apa sing wis dijanjake. Kula nekseni Nabi Muhammad nabi lan utusane Allah. Niku maknane napa? Awake dhewe manembah dumateng Allah nggunakake syariate Nabi Muhammad. Ngoten niku. Sebab dak wingi kula weruh enten wong Islam lho ngibadah niku enten kelentreng. Niku nggih maca syahadat, nggih. Ning mboten nderek syariate Nabi. Ha mosok umat Nabi Muhammad kok ngibadah teng kelenteng napa tumon? Nggih. Nek umat Muhammad niku ngibadah nggih wonten masjid. Kanthi syariat sing diajarke Nabi, niku maknanipun syahadat Muhammad Rasulullah. Sok mbene awake dhewe ditekoni, "Man nabiyuka? Sapa nabimu?" Nabi kula Muhammad, ya Allah. Buktine apa? Aku lagi ngibadah teng kelenteng. Napa dipun tampi niku? Dening Allah Subhanahu wa taala. Mboten badhe dipun tampi, mila para jamaah, umat Islam niku anggadhahi kewajiban ngaji. Niku nganti kapan? Nganti tekane pati. Supados kita sedaya mangertosi syariate Nabi, carane salat Nabi ki piye. Lah awake dhewe pun maca syahadat, kula nekseni Muhammad nabi utusane Allah. Berarti siap lila legawa samekta ing gati, sawega ing diri nderek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Ora kok nderek tindak lampahe agama liya. Nggih, melu ngibadah ten papan panggonane agama liya niku senes umat Nabi Muhammad nek ngoten niku. Nggih. Dados la tasihu syahadatan ila biman arafa ma'nahuma wa amila bimuqtadahuma. Ora sah nggih syahadat menika kejawi tiang-tiang ingkang mangertosi maknanipun syahadat lan nindakake konsekuensi syahadat kala wau. Ingkang salajengipun jama'allahu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala ngempalake kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainal ubudiyyati war risalah, antawisipun titah lan utusan, raddan alal mufarritin wal mufarritin, nggih pinangka bantahan nggih kagem tiang-tiang ingkang anggadai kapitadosan keliru dumateng Nabi. Nabi menika titahipun Allah. Nggih, nabi niku mboten nggadahi sifat-sifat ketuhanan. Nek nyuwun dumateng nabi napa dumateng Allah? Nyuwun nggih dumateng Allah, mboten nyuwun kalih nabi. Mila Umar bin Khattab, nggih nalika nabi sampun sedo, mboten nyuwun ten kuburane nabi mboten. Umar bin Khattab njaluk didongake dening pakne cilik nabi. Niku sahabat nabi. Mila awake dhewe dadi titahe Allah, niku manembahe dumateng Allah. Nabi Muhammad pinangka titahe Allah. Ananging senes sembarang titah. Piyambake pun titah ingkang pinunjul, titah ingkang pinilih. Nggih. Piyambake pun dadi utusane Allah Subhanahu wa taala. Mila kita sedaya nderek tindak lampahe Kanjeng Nabi ning mboten ngibadah dumateng Nabi. Donga dumateng Allah, mboten dumateng Nabi. Nabi niku mboten iso gak iso gawe menungsa dadi urip. Nabi mboten saged maringi rejeki. Nabi mboten saged maringi loro waras lan sak piturutipun. Ingkang maringi rejeki loro waras menika Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun ingkang angka sekawan, isbatu ubudiyyati Isa wa risalatih. Wa hadza raddun 'ala an-nasara alladziina za'amu annahu ibnullah. Nggih, hadis kala wau pinangka keterangan bilih Nabi Isa niku titah lan utusane Allah. Pinangka bantahan dumateng tiang-tiang ingkang nggadahi penyangka. Bilih Nabi Isa niku putrane Allah Subhanahu wa taala. Allah mboten nggadahi putra. Kados dipun sebat wonten salebetipun surat Al-Ikhlas. Khamisan ingkang pungkasan, isbatu sifatil kalami lillah. Netepake wonten sifat pangendikan kagem Allah Subhanahu wa taala. Dados Allah niku nggadahi sifat ngendika. Nggih, Allah ngendika kapan? Nggih, sakersane Allah Subhanahu wa taala. Allah ngajak nate ngajak wawan pangendikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika prastawa Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala ugi nate ngajak wawan pangandikan dumateng Nabi Musa. Nggih, nalika Nabi Musa niku nggadahi pepinginan nggih panggih kalian Allah Subhanahu wa taala wonten gunung pundi? Nggih, gunung niku macam-macam para ulama nyebat, wonten le nyebut Gunung Sina. Nggih, Sina niku papan antawisipun Mesir kalian Palestina kalian negeri Syam napa nggih. Wonten ingkang nyebut Tur Sina. Tur niku tetembungan lawas maknane gunung, Gunung Sina. Dadi Tur niku pun maknane pun gunung, ampun ditambahi Gunung Tur Sina. Dadi gunungnya double mengge nggih. Wonten ingkang mastani Gunung Zubair lan sak piturutipun. Dados Allah anggadahi napa? Sifat kalam. Lan piwucal kesaenan sak lajengipun kula waosaken mawon nggih kanthi secara ringkes ingkang angka 6. Anna Isa khuliqa min Maryama bi kalimati kun min ghairi abin wa hadha raddun 'alal yahudi alladziina qadhafu Maryama bizzina. Pilih Nabi Isa nika dipuncipta dening Allah Subhanahu wa taala asale saking Maryam bi kalimati kun kanthi tetembungan kun. Dadi ya kowe. Fayakunu banjur dadi min ghairi abin. Nabi Isa mboten kagungan bapa. Iku pinangka bantahan kagem tiang-tiang Yahudi ingkang sampun napa nggih nuduh Maryam bintu Imran tu minda zina. Na'udzubillah min dalik. Ingkang ongkop itu isbatul ba'thi. Hadis kalau pinongko dalil wantenipun al-ba'thi. Menika dinten kebangkitan. Menungso bakal diure pake malih. Dini Allah Subhanahu wa ta'ala. Sak sampenipun kedatosan dinten kiamat. Isbatul jannati wan nar. Netap pake wantenipun swarga lan neraka. Ingkang angka sanga anna usatal muwahhidina la yukhalladuna finnar. Pilih tiang-tiang Islam nggih ingkang asring tumindak maksiat ning mboten tumindak syirik ngantos dumugi sedo kok mboten mertobat piyambakipun mboten langgeng wonten saklebetipun apa wonten saklebetipun neraka ning sing langgeng niku tiang-tiang kafir tiang-tiang ingkang tumindak syirik. Ewan dene wong molimo nggih mateni wong mendem mabuk madat lan sak pituritipun menawi piyambakipun ngantos dumugi sedo kok mboten mertobat piyambakipun dipun incim dening Allah kanthi neraka ananging mboten langgeng mboten abadi. Wallahu taala alam bisawab. Nah mbok nai mekaten pengajian ingkang saged kita aturaken nggih sisa wekdal ingkang tasih wonten kita ginakaken kagem maos pinten-pinten pitakenan ingkang sampun lumebet. Apa hukum menggibahi orang kafir? Nggih mboten pareng menggibah orang kafir. Nggih tumindak maksiat ganggu gawe marang wong kafir niku mboten pareng. Napa ghibah ngrusaki ngagem lisan, napa ngrusaki ngagem napa? Ngagem tangan, nggih. Ning wonten pinten-pinten perkawis niku sing mboten kelebu ghibah. Antawisipun napa? Antawisipun nalika tiyang niku nyuwun fatwa. Nggih kiai kula gadah tangga niku wonge ngeten-ngeten tangga kula kafir wonge ngeten-ngeten. Ah niku mboten ghibah. Sebab dalam keadaan napa nyuwun fatwa lan wonten kahanan sanesipun cacahipun wonten 6, nggih. Al-qadahu laisa bighibatin fi sittatin. Nyacat marang wong liya nyebutake alane liyan iku ora kelebu ghibah ana ing 6 perkara. Antawisipun nalika nyuwun fatwa, antawisipun ugi nalika nggih nyuwun supados kemungkaran niku diilangi. Pak, kula lapor ten gen desa kula enten jenenge si fulan niku sakniki nembe tumindak zina manggropyok. Kowe kok ghibah kowe? Mboten ghibah niku. Nggih, sebab niku nyuwun supaya diilangi kemungkaran. Semanten ugi nerangake kesesatan. Enten wong nggadahi apa niku dukun pamane ngaku dadi ustad. Mengko asline dukun. Lah niki diterangke niki wong ra bener niki. Nggih akidahe rusak. Nggih. Ora duweni tauhid malah menehi piwulang syirik marang wong akeh. Kuwi kok ghibah? Niki mboten ghibah. Nggih sebab nerangke kekelentuanipun tiyang supaya tiyang kathah niku selamat mboten dijelomprongke dening tiyang kala wau. Wallahu taala alam. Bissawab. Bagaimana seorang istri pasangan rumah tangga baru menginginkan menambah meneruskan pengambilan sanad Al-Qur'an. Suami belum mengizinkan. Nggih, jenengan manut kalih ingkang garwa nggih. Sebab nopo nambah sanad Al-Qur'an niku hukumipun sunnah, ewon dene nopo niki manut anut dumateng garwa kakung menika hukumipun wajib. Dados ingkang wajib menika kedah dipun disikake tinimbang ingkang sunnah. Wallahu taala a'lam bisawab. Pitakenan salajengipun pitakone kok duwa-duwa ngene. Anak khitan minimal umur berapa? Mboten wonten patokan nggih, bibar lahir langsung dikhitan nggih mboten napa-napa. Hari pertama, hari kedua mengke saged napa niki sesambetan kalian dokter utawi mantri utawi bidan wonten desanipun piyambak-piyambak. Ananging miturut syariat menika mboten wonten patokan minimalipun ingkang kula mangertosi wallahu taala alam. Cara bertaubat untuk orang yang tidak tahu ternyata telah melakukan dosa besar. Mboten ngerti? Nggih nalika pun ngerti enggal-enggal mandek. Nek mboten ngerti nek niku tumindak dosa, ya. Insyaallah mboten apa-apa, mboten ngerti. Ning nek tumindak gedhe dosa kok ngantek ra ngerti niku aneh nggih. Aku ki mendem, aku ki ra ngerti ki nek mendem ki dosa. Lah kok aneh mendem kok ra ngerti nek dosa ngene. Sebab rata-rata tumindak dosa niku perkawisipun apa? Jelas. Nggih cetha melaha. Nalika piyambakipun sampun mangertos enggal-enggal mertobat mandek, janji dumateng Allah Subhanahu wa taala mboten bangsuli, mboten baleni tumindak dosanipun. Saya ibu dua balita, anak kedua saya berusia 8 bulan. Kalau siang saya mengasuh anak-anak saya sendiri karena suami kerja. Saat sholat saya tidak pernah bisa khusyuk karena sambil memperhatikan anak saya yang sedang aktif merangkak dan belajar berdiri. Kalau sholatnya nunggu anak tidur, sholatnya malah kadang jadi molor. Bagaimana dengan sholat saya? Ya, mboten apa-apa. Sebab sholat niku kewajiban. Nggih ditindakake sak mampunipun. Napa malih jenengan momong bocah wong nembe perang jihad fisabilillah niku menindakake salat kok saged khusyuk mboten nek jenengan nembe perang salat niku. Bedil-bedilan lho niki, peluru niku liwat dhuwur sirah ngeten iki kan salat niku saged khusyuk mboten. Alhamdulillahirabbil alamin. Dhuwur niku ngaplok-ngaplok ngeten iki. Mboten napa-napa. Sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggih Allah Subhanahu wa taala niku mboten maringi napa nggih perintah sing mboten saged dipun tindakake dening manungsa. Sing penting setesih saged nindakake salat dipun tindakaken, nggih. Ewon dene khusyuk nggih nyuwun dumateng Allah sebatas diparingi khusyuk. Aning momong terus niku mboten napa-napa momong. Nggih enten luar niku wonten sederek-sederek mujahidin ingkang nembe perang nindakake salat. Nggih mboten saged khusyuk nggih. Nembe salat wonten lindu, khusyuk mboten jenengan. Nembe salat ngoten iki lindu, masjid ajeng rubuh, khusyuk mboten. Mboten khusyuk, mboten napa-napa salat mawon. Insyaallah mboten dosa. Wallahu taala alam. Bisawab lan Allah Subhanahu wa taala niku maha pirsa, maha mangertosi oh iki si fulan rapat khusyuk wajar wong sebab duwe bayi cilik lan sak piturutipun. Wallahu taala alam bisawab. Saya mau menanyakan bagaimana hukumnya kita membeli dari barang-barang bekas yang dijual di legen. Seperti onderdil motor bekas. Apakah termasuk barang syubhat? Maksudnya saya ragu-ragu apakah itu berasal dari barang curian. Nggih, nek tesih ragu-ragu, al-yakinu la yazulu bisyak. Kecuali, nggih, kejawi jenengan nggadai data fakta yakin barang iki colongan iki ndek tanggaku aku ngerti dhewe. Lah niku mboten parang jenengan tumbas. Nggih. Iki khawatire dadi tukang tabrah gitu. Ananging menawi mboten ngertos piyambak, mboten nggadai data fakta ingkang valid, nggih, ingkang gumatho, mboten apa-apa jenengan tumbas mriku. Nggih. Umpama nggih, umpama ndelalah niku barang colongan. Wong awake dhewe rak mboten nyolong. Awake dhewe tumbas to nggih. Nggih. Sing dosa sing nyolong. Awake dhewe tumbas insyaallah. Mboten napa-napa malih awake dhewe mboten mangertosi. Sebab napa status haram. Nggih, saking setunggalipun barang menika namung kagem tiyang ingkang nindakake kemaksiatan kala wau. Nggih. Enten wong nabung, nggih. Enten duit bondo riba. Ribane niku harame nggih, mung kanggo sing nabung niku. Nek duwite riba pun dikake tiyang sanes meniku statusipun sampun benten malih. Nggih, wong dheweke niku nampa duit kanthi cara diwenehi dihibahi. Ngoten niku. Nek mboten ngoten, wah niku mungkin jenengan repot. Repote dos pundi sakniki kula aturi menggalih kanthi saestu sebab kathah wong sing salah paham babagan perkawis menika. Napa niku? Nek kaidah niki mboten dinggo jenengan repot dhewe. Repote dos pundi? Rata-rata nggih toko-toko sing tendalan-dalan niku, toko sing ageng, sing sedengan, sing cilik. Niku dheweke modali rata-rata saking utangan riba saka bank. Sakniki jenengan parang mboten blanja ten mriku. Wong iki kan uang riba. Barang-barang iki dituku nganggo utangan riba. Jenengan parang mboten tumbas mriku. Pareng sing riba niku rak sing duwe warung, jenengan mboten tumbas, jenengan tumbas. Pun paham niki nggih? Dados kemaksiatan niku bondo haram niku hanya berlaku untuk pelaku kemaksiatan. Nek pun pindah tangan kanthi cara ingkang halal menika sampun dados halal. Nggih. Dalilipun menapa antawisipun harta ghanimah. Pirsa ghanimah rampasan perang. Jadi Nabi niku nembe perang kali para sahabat kali Nabi perang kali tiang-tiang kafir. Nggih. Terus wong kafir niki kalah. Niki bondone wong kafir niku dipendhet Nabi lan para sahabat dipun wastani ghanimah. Harta rampasan perang. Mongko bondone wong kafir niku digoleki ngangge cara napa? Nggih judi, nggih ngerampok. Nggih ngapusi, nggih riba, nggih wong kafir niku ora mboten ngerti aturan. Tah teng buteng entah meteng mlebu, weteng sing penting untuk duit okeh kan ngoten. Ning bondo niku dipendeti Nabi, dipendeti para sahabat ditumke kaum muslimin. Lah kan kuwi hasil judi, kan kuwi hasil rampok. Ha sing ngerampok kan wong kafir, Nabi ora mboten ngerampok. Nggih. Nabi mendet bondo niku kanthi cara halal, ngoten niku dalile. Paham niki nggih? Nah, mugi-mugi saged dipun pahami kanthi sae. Ampun ngatu, wah berarti kaya ora cetha mboten ngoten niku. Yen napa malih awake dhewe niku mboten mangertosi barang niku estu-estu colongan napa mboten. Wallahu taala alam. Ten Jawa niku rak wonten saumpami wonten tiyang sedo niku ngangge payung kendhi lan sak pituritipun lan niku kan tumut pendem jroning kubur. Pitakenanipun napa niku wonten dalile menawi mboten napa niku saged ngeboti si mayit. Nggih, mboten enten dalile niku. Wong mati disangoni payung, disangoni kendi, disangoni piring, sendok, disangoni muntu, lemper, napa? Lemper. Disangoni sosok. Mbok menawa engko simbah ngersake nyambel neng kono, dadi rasah engko bingung golek muntu lan sak pituritipun. Niku mboten enten dalile. Mang goleki dalile ten pundi? Enten Al-Qur'an? Mboten enten. Enten hadis? Mboten enten. Nggih. Dados mboten perlu dipun tindakaken. Menungsa niku nek pun mati sing saged ngancani niku ana mung mboten kejawi ana mung ngamal ngibadahipun, sedekahipun, salatipun, tauhidipun. Ning dheweke nindakake salat, nggih zakat, sedekah siap. Nek tumindak syirik ngamal ibadahe muspro ilang tanpa guna. Nggih. Dados wong mati kok disangoni payung, disangoni kendi, disangoni empluk, pirsa ning empluk. Nek pengen ngopi simbah, kula nate ningali enten wong mati niku disangoni montor niku lho. Montor saestu kula niku weruh. Jadi montor niku disetater den terus dicemplungke enten kuburan dikubur. Kuwi mikire piye ya kula heran kula. Aneh rumah sekolah. Apa mikirnya sesuk nek simbah pengen daftar ojek online apa berikutan mereka. Nak untuk bilah mendali. Lah montor niku dipendem ten kuburan. Wonten malih kula ningali. Langsung mawi meripat kula piyambak. kuburan niku diparingi watu dhuwure dibangun nggih. Terus ngen watu sak dhuwure kuburan niku di nggone ngangge kelambi ngeten iki. Kelambi batik merke larang regane niku 180.000 nalika semanten kula ijen ing bandrol iki manu kelambine kula delok. Sing putri, Mbah Kakung, Mbah Putri, sing putri nggih diwenehi kelambi. Niku sing ngajari sinten kinten-kinten. Nggih, nalika kita sampun ngucap asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kula neksani Muhammad nabi lan utusane Allah, nggih samekta ing gati siap nderek piwucale Kanjeng Nabi, ora kok malah nderek piwucale wong-wong sing mboten cetha. Babagan perkara agama lho nggih. Nek jenengan nderek piwucale tiyang sanes babagan perkara kadonyan mboten masalah. Nggih. Aku manut si fulan nek gawe omah carane ngene mboten napa-napa. Ning nek perkarane agama, perkara ngibadah menika kedah nderek tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sikap kita terhadap asatidah yang suka mentahdir serampangan terhadap asatidah di TV-TV sunnah? Apakah boleh mengambil ilmu dari mereka? Mboten pareng, Pak. Niku mung gawe rusuh mawon niku. Enten kiai, enten ustad, ajak-ajak kaum muslimin aja do tumindak syirik. Ayo manembah marang Allah jimate padha digua, malah ditahdir. Oh, aja ngaji karo kiai model ngene iki. Sakniki kula takon karo wong sing napa niki? Tahdir kali usat-usat sing ngajak marang piwucal tauhid niku. Wong nek nyerekal ajaran tauhid niku balane Allah napa balane syaiton niku. Wadya balane Allah napa wadya balane syaiton. Nggih, wadya balane setan. Menawi umat Islam ingkang saestu-estu nderek tindak lampahipun nabi, enten ustad ajak-ajak marang ajaran tauhid, nggih ngawisi menungsa saking tumindak syirik bid'ah lan kemungkaran. Niku kedahe malah semen reneng, seneng gitu. Alhamdulillah akeh menungsa sing tobat, akeh menungsa manembah marang Allah, akeh menungsa mlayu ngados saka dukun jimat lan sak piturutipun. Ora kok malah ngerusoi. Na'udzubillah min. Mboten sah ngaji kalau wong model ngoten niku. Mungkin jenengan malah ketularan rusak, nggih. Ngaji mawon kalian kiai-kiai, ustad-ustad ingkang ajak-ajak kaum muslimin wangsul bali menyang Al-Qur'an lan sunnah, ajak-ajak marang tauhid lan ngawisi saking tumindak syirik lan kebid'ahan. Wallahu taala alam. Apa yang dimaksud air musta'mal? Apakah ketika sisa air wudhu di wajah terminum ketika sholat dapat membatalkan sholat? Mboten nek sithik gitu. Nek jenengan ngombene sithik nggih, mboten nek sisa air wudhu niku ora sithik to nggih. Nek sisa air wudhu kok segelas niku ya berarti batal jenengan wong sholat kok ngombe banyu segelas. Nggih. Ning nek ming barang-barang sing sithik nggih kolu, keselilitan kok pas rukuk kok kolu. Nah niku mboten napa-napa, ning kolune kok sak sewiwi, sak pupu. Niku mboten kolu, niku niat mangan nek niku gitu. Ewan dene air mustakmal Nabi sallallahu alaihi wasallam niku nate siram nggunakake toya sisanipun Aisyah garwane Nabi. Jadi Aisyah niku nate siram nggih. Niku tasih wonten sisa toya nggih. Niku digunakake siram kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanipun nek kagem siram berarti nggih suci lan mensucikan. Tahirun mutahhir. Wallahu taala alam. Saya kerja di wilayah mayoritas orang kafir dan di lingkup perusahaan juga orang kafir semua. Apa hukumnya? Mboten pareng, Pak. Jenengan pados pendamelan sanesipun nggih enten negari muslim. Ampun urip ten negarane wong kafir. Kejaba panjenengan beto nggih niki napa tujuan dakwah ilallah. Lan panjenengan anggadai akidah ingkang kiat. Dipun sebat dening para ulama antawisipun Al-Imam Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dipun sebat ugi dening Syekh Saleh Al-Fauzan, haram hukumipun tiang Islam niku safar liwat tok mboten pareng ten negara kafir. Napa mleng jenengan nyambut gawe ten mriku, lenggah wonten mriku, kejawi jenengan dakwah ten mriku, ajak-ajak tiang supaya dos mlebet agamenipun Allah menika dipun keparengaken. Nggih, lan panjenengan kedah anggadai akidah ingkang kiat supaya mboten ketarik mungkin. Sebab as-sahibu sahib. Koncone ku mesti ngeret. Koncone kafir nggih mesti digeret melu kafir. Weng kula mboten kafir kok. Minimale rusak akhlake panjenengan. Sebab neng negara kafir niku naudzubillah min dzalik. Bayangke tok men horor. Wong ten negara kafir niku wong wadon niku do ngumbar aurat ten pundi-pundi. Wong mendem niku terang-terangan, wong tumindak zina ten pinggir dalan niku mboten duwe isin. Naudzubillah min. Simbol-simbol kekafiran niku teng telecek ten pundi-pundi nggon. Jenengan ajeng salat Jumat rekoso. Ajeng salat jamaah masjid sithik. Niku nek enten, kadang enten sing mboten enten masjid babar blas. Nggih, ajeng poso mboten saged, ajeng mangan sing halal rekoso. Mengko kurang bejane jenengan mulih akhlake rusak kaya wong kafir. Kula nate diceriosi dening rencang nggih kanca. Si kanca kula niku kagungan kanca melih. Kancane kanca kula pirsa nggih. Kancane kanca kula. Kula duwe kanca, kanca kula duwe kanca. Lah si kanca kedua niki niki lulusan pondok niki. Kedai nek lulusan pondok niku nak pun mboten menggak-menggok. Lulusan pondok ora menggak-menggok. Ning piyambakipun serawung kalih wong-wong kafir nyambut gawe ten salon, mantuk niku mulih akhlake pun rusak. Nggih. Pun dadi banci. Naudzubillah min dzalik. Sebab napa? Lingkungan niku rusake niku gegirisi ngedapi-dapi. Ning kula pengen piknik-piknik sing ten negara Islam sanesipun menika kathah. Nggih kejawi nggih Kang Mas niki anggadai napa? Tujuan dakwah nggih nyebarake syariat agami Islam, ajak-ajak menungso supados melebet agami Islam menika dipun keparengaken sauger akidahipun dipun jagi kanthi sae. Napa niki? Ah niki wonten pitakenan malih. Apa hukum menyebut Allah dengan menambah Gusti Allah yang sebutan itu masyhur di kalangan orang Jawa? Apakah itu dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Apa boleh diperbolehkan menggelari Allah dengan sebutan Gusti Allah? Nggih. Sampun nate kula aturaken bilih tetembungan Gusti, lajeng Pangeran, nggih. Niku sami kalian baginda lan sak piturutipun. Menika sanes kelebet bahasan asma' wa sifat. Nggih. Nek asma' wa sifat niku kedah wonten dalilipun. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Lan Allah iku anggadahi asma'ul husna. Donga sira kanthi nggunakake asma'ul husna. Ngoten niku. Lan ngati-ati yo saking tumindak nalisir babagan asma'ul husna. Menai asma'ul husna asmanipun Allah menika kedah wonten dalilipun. Ewan dene tetembungan Gusti, Pangeran, Tuhan lan sakit Tuhan Allah ngoten niku. Niku min babil khabar. Niku masalahipun pengkhabaran kemawon. Mboten masuk bahasan asmaul husna. Ngoten niku. Kados dene tetembungan baginda, junjungan, sayyidina ngoten niku. Mboten masalah sak ngertos kula nggih, sebab ingkang kedah wonten dalilipun menika babakan asmaul husna. Asma lan sifat-sifatipun Allah. Ewan dini masalah pengkhabaran menika wiyar masalahipun. Wallahu ta'ala alam. Benarkah mayit mendengar ucapan orang yang menziarahi kuburnya? Ketika kita berziarah, bolehkah berbicara pada mayit? Contoh minta maaf karena dah lama enggak menziarahi kuburnya. Mboten pareng, Mak. Mayit mboten saged krungu, jenengan mboten sah njaluk ngapura karo si mayit. Yit mayit, aku njaluk ngapura, aku wis suwe ra dolan rene. Mboten perlu, mboten pareng, Pak. Nggih. Wonten pengaosan kitab Khud Aqidataka niku sampun dipun sebat ayat. Nggih. Walau sami'u mastajabu lakum. Menawa mayit iku isah krungu, ya ora bakal isah nyembadani penyuwunanmu. Kasunyatane mayit mboten ngendikane Allah, mayit ora iso krungu, menawa dheweke iso krungu, dheweke ora iso nyembadani penyuwunanmu. Niku wonten ayatipun nggih. Sampun nanti kita aturaken wonten pengaosan kitab Khud Aqidataka lan sampun khatam walhamdulillah judule jupuken akidahmu saka Al-Qur'an lan Sunnah lan sampun wonten rekamanipun mangke saged dipun tingali dipun midhangetaken malih. Wallahu taala alam. Rumah saya pernah didatangi seorang pengemis buta. Karena merasa iba, saya memberinya uang dengan ikhlas. Tapi setelah saya tahu Tapi setelah saya tahu, dikasih tahu teman, bahwa uang yang saya berikan tersebut dipakai buat beli togel, saya jadi tidak ikhlas. Apakah saya berdosa karena telah memberi uang dipakai untuk beli kertu dan saya tetap mendapatkan pahala? Jenengan boten dosa. Nggih, jenengan boten dosa. Sebab boten ngerti, kejawi menawi panjenengan ngertosi wit pertama. Pak, nyuwun arto, Pak, ajeng kula nggih tumbas nomor kalih togel. Oh iya, ku nek nembus aja lali aku ya. Ning boten pareng. Nek mun ngertosi wit nggih. Wiwitan. Ning nek ngertosi niku Pak sabubare niku nggih jenengan mboten dosa sebab la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jenengan tetap pinaringan ganjaran sebab niat becik kala wau. Ning mboten sah dibaleni meleh nek pun ngerti niku ajeng ditumbaske nomor. Wallahu taala alam. Wah, niki wonten penyuwunan niki saking Pak Badru Salam, Dusun Rogomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Basa Jawi panjenengan kok luwes sangat, mbok inggiyo ndamel kitab khutbah Jumat basa Jawa. Amargi kula wonten dusun nek Jumatan ingkang rawuh tiyang sepuh mboten saged nampi basa Indonesia. Napa mluko? Kok isra iso nampa? Insyaallah kula nyuwun tambahing donga pangestu saking Pak Badru Salam lan jamaah sedaya. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala maringi kekiatan, maringi taufik supados mangke saged nyerat nggih buku khutbah setahun basa Jawa ingkang saged dipun manfaataken dening kaum muslimin. Allahumma amin. Saya mau usul bagaimana kalau Ustadz adakan kajian online fikih basa Jawa supaya orang-orang Jawa yang sudah tua menerima manhaj salaf. Jazakallah khairan. Lah niki nek nggih kajian online kita. Lah napa niki mboten online? Ning niki sing dikarepke kajian fikih gitu. Kajian fikih sampun wonten ugi. Ananging mboten khataman kitab. Kula nate ngaturaken pengaosan fikih babakan tata cara wudu nggih wonten kita Sragen, wonten sisih wetan mereka lan wonten rekamanipun semanten ugi wonten tema-tema sanesipun. Mungkin saged dipun tingali rekamanipun wonten Telegram Ngang Sukawruh. Menapa angsal kaum muslimin berburuk sangka dumateng kaum Syiah Rafidhah? Nggih. Utaminipun babakan masalah akidah. Pancen Syiah Rafidhah niku akidahnya sesat. Nek pun cetha-cetha sesat kok berbaik sangka niku mboten bener niku. Jenengan cetha-cetha kancane mendem ngombe. Wah, barangkali dia itu berbaik sangka, mboten penuh berbaik sangka niku perkara-perkara sing apik. Nek pung sing cetha sesat niku mboten pareng berbaik sangka, wong cetha-cetha sesat kok. Syiah niku antawis piwucalipun ngajari nikah kontrak, kawin kontrak. Jadi wong rabi palakrama niku nggih. Dangunipun namung sewengi, naudzubillah minna. Lah wong rabi kok omah-omah kok sewengi. Rong wengi, seminggu, sesasi ngoten niku. Niku piwucale piwulange Syiah Rafidhah. Naudzubillah min dzalik. Napa awake dhewe berbaik sangka? Nggih. Niku rak padha karo tumindak zina. Nggih, mboten pareng berbaik sangka. Nggih, napa male tiyang-tiyang Syiah Rafidhah niku ngajari wong-wong tumindak syirik, ngajari njaluk marang saliyane Allah. Nggih. Njaluk marang kuburan, njaluk marang wong-wong ingkang sampun mati menika mboten dipun keparengaken. Mohon kiat-kiat supaya istiqomah Ustadz, saya posisi bekerja di negara kafir. Nggih mboten kula dongake istiqomah ning negara kafir no. Masa kerja ning negara kafir kan dongake istiqomah ten negara kafir. Ananging mbok nai penyuwunanipun dipun dongaaken supados ya para sederek kaum muslimin ingkang nyambut damel ten negara kafir niku saged istiqomah tauhidipun. Nggih, saged istiqomah akidahipun mboten dipun rusak dening tiang-tiang kafir. Istiqomah niku pepinginan ingkang sae para jamaah. Nggih, cita-cita penjongko ingkang sae. Nggih, mugi-mugi saged semboto ingkang sami jinongko. Lestari ingkang sami KST, jumbuh ingkang sami ginayuh. Ning cita-cita tok, niku mboten enten usaha. Niku sami kalih nol nggih. Nol niku nek basa Jawane ndok. Nggih. Cita-cita tanpa usaha sama dengan nol. Penjongko tanpa kanthi mboten enten usahanipun, mboten ngupaya, mboten ngupadi menika padha kare nol. Nggih. Ha terus usahane pripun supados saged istiqomah niku? Usahane panjenengan mantuk ten Indonesia. Nyambut damel ten Indonesia. Wah nek sakniki niku dereng. Nek sakniki dereng panjenengan kedah ngaji akidah. Ngaji masalah tauhid sing sreget supados kapitadosan sing mapan ten ndodo niku mboten saged owah gingsir. Niku sepindah. Niki tenanan lho niki. Nggih. Mas sing taken iki kedah sregep ngaji babagan akidah Islamiyah saking kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah. Nggih. Saya ingkang kitab asli nggih sing arah gundul nek pun saged basa Arab nek mboten nggih sing terjemahan pun kathah alhamdulillah. Ten mriki golek kitab akidah angel impor saking Indonesia. Nggih, pesen keng Indonesia dikirim ten negarane jenengan. Ingkang angka kalih kedah asring-asring ndugeni rawuh wonten majelis ilmu ahli sunnah ten mriko. Nggih, dipun padosi kula yakin mesti enten. Jenengan uripe ten pundi? Ten Amerika wonten dakwah ahli sunnah. Enten Jepang semanten ugi wonten, dipadosi, goleki. Nggih, kula napa niki warta, golek berita ten pundi nek pengajian ahli sunnah. Jenengan kedah asring rawuh wonten mriku. Ingkang angka 3 asring seserawungan kalian tiang-tiang Islam. Kena serawung karo wong kafir ning ora rasa akrab-akrab, rasa nemen-nemen apa malih didadekke sedulur sinara wedi. Kang, aku ki teko nang negaramu tanpa sanak tanpa kadang. Senadyan kowe kok wong kafir gelem ra awake dhewe mengikat janji persaudaraan. Carane piye? Jempolmu cokoten, nggih metu getihe dicemplungke gelas, diudak diombe wong loro. Iku mboten pareng mak niku. Kaya Yoko pendekar Raja Wali Sakti mawon kita. Dados nek seserawungan seduluran nggih sami-sami umat Islam. Supaya napa nek jenengan kekancan kalih wong Islam, nek nembe lali tumindak masih ya digeblek dileng. Kang, lali Kang. Lali bapak simbokmu ning omah, eling bapak simbok ning omah. Eling marang sedulurmu ning omah. Eling marang Kanjeng Nabi, eling marang Allah Subhanahu wa taala. Nggih, nek jenengan kekancan akrab nggih sedulur sinara wedi karo wong kafir jenengan tu mindak maksiat, mboten dielingke malah digeret supaya tambah tersesat melih naudzubillah min dzalik nggih. Ingkang salajengipun panjenengan kedah asring-asring nyuwun ndedonga dumateng Allah Subhanahu wa taala ke istiqomahan sebab ingkang wenang maringi istiqomah menika Allah. Menungsa mboten saged maringi hidayah. Asring-asring nyuwun hidayah dumateng Allah Subhanahu wa taala, nyuwun istiqomah utaminipun wonten wekdal-wekdal ingkang mustajabah. Nalika dinten Jumat, antawisipun adzan lan qomat, nggih, nalika nembe siam, nalika napa niki nembe jawah, nggih, nalika setelane wengi ingkang pungkasan menika asring ngangkat asta nyuwun donga dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala a'lam bissawab. Menawi wudune mara sepuh, mara sepah tasik dereng jumbuh kalian sunnah lan urutanipun tasik dereng jumbuh pripun hukumipun? Ditambahi sampun dielingke tapi tasik dereng bener mawon. Nggih dielingke terus. Nggih sebab ngaji niku ngantos dumugining pati dipun emotaken nggih nek perlu diwudoni sedinten kali dinten tigang dinten terus mengke dangu-dangu insyaallah usaha niku mboten padha karo sing mboten usaha nggih gitu. Ngupati hidayah niku mesti menawi telaten sabar bakal tinemu sapa wonge teken tekun bakale tekan nek cah-cah pondok niku manjada wajada. Sapa wonge napa kuwi tekun bakal tinemu. Dalilipun pundi? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Sapa wonge temen-temen nggih sregep tekun anggone goleki dalanku temen ingsun bakal nutuhake dalanku. Nggih, kok pun kula kandhani tesih mboten jumbuh melih, dipun kandhani melih, dipun aturi melih kanthi sabar lan ngelembah manah sopan santun sebab panjenengan nembe matur kalian tiang sepuh kalian moro sepuh. Nggih tiang sepuh menika wonten saklebetipun agami Islam kedah dipun ajeni nalika matur kedah ngelembah manah. Ampun nesu, ampun ngetokke rasa jengkel ten ngarsanipun tiang sepuh. Wong tuwa diajari wudu bolak-balik ora pener wae. niku jenenge kurang ajar. Niku mantu ngoten niku dipensiun kemawon mantu model ngoten niku gitu. Wallahu taala alam biswa mbok menawi mekaten lan semanten menggah pengaosan ingkang saged kita aturaken niki nyuwun pangapunten ingkang saestu kathah pitakenan ingkang mboten saged kawula waos awit wekdalipun sampun telas mugi-mugi ngenjang wonten kalau dangan candhakipun kita sedaya sagedipun panggihaken malih dening Allah Subhanahu wa taala ngelajengaken maos kitab Al-Jadid lan ngelajengaken maos pitakenan-pitakenan ingkang sampun lumebet wonten lepatipun atur solah bawa tindak tandu ingkang kirang meranane ing penggalih kirang ing trapsilo lan subasita kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.